يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-ikhwah hafizhani wa hafizhakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya kita alhamdulillah telah selesai membaca dari ucapan al-musannif hafizahullah ta'ala terkait beberapa sebab yang dengannya muncul fenomena penyimpangan fil aqidah yang selayaknya dan sepantasnya bagi seorang muslim la siyama ahlus sunnah wal jamaah untuk memperhatikannya. Dan hal ini fil haqiqah, pada hakikatnya termasuk manhaj, termasuk metode yang selayaknya bahkan wajib bagi seorang muslim, seorang ahlu sunnah berjalan di atasnya. Tidak semata-mata seorang itu mempelajari tentang kebaikan dan asbab atau sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kebaikan, kamu juga mempelajari kejelekan-kejelekan, mempelajari kejelekan-kejelekan dan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan tersebut, dalam rangka untuk seorang muslim bisa menghindari kejelekan-kejelekan tersebut. Wa'adhamuha syirik, dan yang paling besarnya yaitu kesyirikan. Kemudian dosa-dosa yang lainnya, baik itu al-kufur wal bid'ah ataupun sair al-ma'asi. Karena tanpa seorang itu menjamak antara mempelajari kebaikan dengan mempelajari kejelekan, maka agamanya bisa kurang atau bahkan bisa hancur. Ta'allumul khair faqat, mempelajari kebaikan, dun ta'allum asyar, tanpa mempelajari kejelekan. Bisa saja seorang merasa bahwasanya amalan-amalan dia sudah baik, tapi ternyata dia terjatuh di dalam perkara-perkara yang justru menghancurkan amalan-amalan itu tadi. Dia mempelajari tentang amalan-amalan yang dapat mengantarkan kepada jannah, amalan-amalan yang banyak pahalanya, tapi dia tidak mengerti perkara-perkara yang dapat menghancurkan amalan saleh tersebut, sehingga dia beramal dalam keadaan dia tidak paham bahwasanya dia terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Nah, berapa banyak orang yang semangat di dalam ibadah, semangat untuk mengerjakan sholat, semangat di dalam sedekah, semangat di qira'atul Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan saleh yang lainnya. Tapi dia masih saja melakukan perbuatan-perbuatan syirik, baik itu dengan nama tradisi karena ini adat warga sekitar, atau dikatakan taklid mengikuti bahasanya yang namanya kuburan, yang namanya seorang wali yang telah meninggal, walaupun telah meninggal, dia mendengar doa, dia bisa mengijabahi orang-orang yang menziarahi kuburannya, kemudian memuliakannya, maka dia bisa menjadi wasilah yang dapat mengantarkan hajat orang-orang yang mendatangi kuburannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan karomahnya, dikatakan berkatnya. Dan betapa banyak orang-orang yang masih seperti ini, terjatuh di dalam kesyirikan, tidak mengerti bahasanya itu syirik. Nah, maka ini adalah metode di dalam mempelajari satu perkara. Au di antara metode untuk menyempurnakan agama, jama'a baina tasfiyati wa tarbiyah, mengumpulkan antara tasfiyah, yaitu menyucikan ad-din, agama, dari perkara-perkara yang menghancurkannya, minasyirik ataupun bid'ah ataupun kufur, atau bahkan mengurangi kesempurnaan agama tersebut seperti sa'il ma'asi, dosa-dosa yang dibawa kesyirikan. Wa kadza at-tarbiyah, begitu juga mengumpulkan antara at-tarbiyah sendiri. Nah, maka setelah al-musannif hafizhahullah ta'ala selesai dari menyebutkan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada fenomena penyimpangan akidah, beliau setelah itu menjelaskan solusi agar seorang itu bisa selamat dari penyimpangan al-akidah. Kata al-musannif hafizhahullah ta'ala, wa subulut tawaqqi min hadzal inhiraf tatalaqqasu fima yali. Maka solusi-solusi atau jalan-jalan yang dapat menjaga, membentengi dari penyimpangan-penyimpangan ini, secara ringkasnya terdapat pada hal-hal berikut. Yang pertama kata al-musannif, al-awwal arju' ila kitabillahi 'azza wa jalla wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam litalaqqi al-i'tiqad as-sahih minhuma. Kama kana as-salafus salih yastamiduna 'aqidatahum minhuma. Solusi yang pertama adalah kembali kepada kitabullah 'azza wa jalla dan kepada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam mempelajari akidah yang sahih. Sebagaimana ini dilakukan oleh para salafus saleh, di mana mereka mengambil akidah mereka dari keduanya. Maka ini solusi yang pertama, wajib dan bahkan harus mengembalikan sumber al-i'tiqad, keyakinan itu diambil minal kitab sunnah. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittabi' ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yani ikutilah wahyu. Begitu juga kita diperintahkan untuk mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari agama, dari bimbingan, baik itu secara khusus terkait dengan masalah i'tiqad, masalah-masalah yang sifatnya keyakinan, prinsip ataupun al-ibadat, muamalat, semuanya bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil dan tidak dipilih-pilih. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah. Nah, dan ini merupakan manhajnya salafus salih di dalam talaqqi aqidah. Di dalam mempelajari aqidah, mereka hanya berpatok, hanya mencukupkan diri dengan keduanya. Dan inilah yang dibimbingnya juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengambil al-aqidah atau murudin ala sabili umum minal kitab sunnah, sebagaimana para salafus saleh melakukannya. Orang karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan haditsul iftirah, hadis perpecahan umat menjadi 73 golongan di mana semuanya masuk neraka. Semuanya diancam masuk neraka, menunjukkan kelompok-kelompok yang berpecah belah itu tadi ahlul batin. Semuanya salah. Semuanya batin. Dan ini berbeda dengan keyakinan sebahagian orang yang menyatakan bahwasanya semua kelompok itu benar. Semua kelompok itu harusnya saling toleransi. Semua kelompok harusnya tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Justru ini bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak semata-mata kelompok-kelompok itu salah, bahkan kelompok-kelompok tersebut masuk neraka. Waqtarafat hadhihi al-umam 'ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah sebagaimana yang dikatakan orang-orang zaman sekarang yang mengatakan sudahlah kita toleransi, sudahlah untuk kita saling memahami perbedaan, yang penting dasarnya satu, yang penting dasarnya la ilaha illallah, Al-Qur'an sunnah, Al-Qur'an hadis, tanpa memperhatikan bagaimana dasar prinsip mereka, tanpa memperhatikan apakah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam as-sunnah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan semuanya benar. Bahkan kata Rasul kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Maka ditanya, man hiya ya Rasulullah, maka siapa kelompok yang selamat itu tadi dari 73 golongan? Kata Rasul, man kana ala ma ana alaihi yawma ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berprinsip sebagaimana prinsipku dan prinsip para sahabat. Maka ini mizan, maka ini patokan seorang itu selamat dari ancaman neraka. Ketika dia terpatok berdasar landasan agamanya dari prinsipnya Rasul alaihi salatu wassalam dan prinsipnya para sahabat. Dan ini tidak akan mungkin kita bisa melaksanakannya, tidak akan mungkin kita bisa mempraktekannya kecuali kita harus belajar, harus talabul ilmi. Tidak semata-mata ibtida, tidak semata-mata seorang mengaku bahasanya saya ahlu sunnah, saya pengikut madhabnya salaf, saya berjalan di atas Al-Quran sunnah sesuai dengan praktek dan amalnya sahabat. Tidak semata-mata mengaku kemudian kita hukumi mereka sebagai ahlu sunnah, tidak. Tapi harus kita perhatikan apakah dia betul-betul paham terkait dengan prinsip-prinsip yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, paham betul prinsip-prinsip yang memang para sahabat berjalan di atasnya atau tidak. Sehingga apa yang diucapkan harus kita timbang dengan praktek dan amalannya. Apabila yang diucapkan ternyata berbeda dengan prakteknya, berbeda dengan apa yang nampak pada dirinya, maka tidak kita katakan mereka ahlu sunnah. Nah, begitu juga yang lebih daripada itu, tidak semata-mata mengatakan bahwasanya semua kelompok-kelompok Islam ini semuanya benar, jangan saling menyalahkan. Bahkan sampai pada batasan semua agama benar, waliyadzubillah, dari awamun nas, dari orang-orang umum yang notabene mereka mengatakan dirinya Islam, ada yang sampai mengucapkan ucapan ini. Padahal waliyadzubillah mengucapkan bahasanya semua agama ini benar adalah ucapan kufur. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Nawaqidul Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman, man ya'taqada anna dina ghairi Islam sahih atau kama qala rahimahullah ta'ala, barang siapa yang mengatakan bahasanya agama selain Islam itu agama yang sahih, agama yang benar, al-sahah madhabah, atau membenarkan madhab mereka, prinsip mereka, makanya seperti al-syaka bikufrihim, atau merasa ragu, tidak yakin terhadap kufran mereka, mereka jalannya sendiri, mereka meyakini itu benar, ya sudah, semua walaupun beda jalannya, yang penting tujuannya satu, tujuannya menuju surga, tujuannya menuju jannah, wala syakka la kufrun billahi azza wajalla, ucapan sama kufur. Dan nasallahu salam wal afiyah, sebagian awam nas itu sudah mulai terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Maka tidak ada faedahnya ketika mereka semangat di dalam ibadah, mereka rajin ke masjid, mereka juga senang sedekah, tapi terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran kufur seperti ini. Nah, maka yang wajib ketika kita hendak mengislahkan umat, memperbaiki umat, fal yabda bihadza, maka hendaknya dimulai dari prinsip dasarnya dulu. Membenarkan keyakinan mereka dulu, di mana di zaman-zaman sekarang betul-betul gerakan-gerakan yang seperti ini, yakni menghancurkan sisi akidah seseorang, itu betul-betul digerus. Bahkan dalam pelajaran-pelajaran, hal-hal yang menyinggung masalah ini mulai dihilangkan, bahkan berusaha ditanamkan bagaimana Islam itu mereka istilahkan dengan bersifat moderat, bersifat moderat, yang pada intinya menghilangkan salah satu prinsip dasar dari prinsip Islam, yaitu al-wala wal-bara fillah walillah. Nah, kemudian kata al-musannif hafizallahu ta'ala wa lam yusl wa lam yusliha akhir hadhihi al-ummah illa man aslaha awwalaha. Dan tidak akan ada yang bisa memperbaiki keadaan akhir umat ini kecuali dengan apa yang umat terdahulu itu baik dengannya. Artinya, kata beliau hafizallahu ta'ala di sini, umat mereka tidak akan bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kehinaan, bangkit dari kemunduran yang dirasakan oleh umat Islam di zaman sekarang. Maka tidak ada solusi lain melainkan mereka harus kembali kepada kitab sunnah. Sebagaimana salafun salih mereka dimuliakan, diberikan nusrah, diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala li tamassukihi bil kitab sunnah. Dikarenakan mereka berpegang teguh dengan Alkitab Sunnah, maka mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika umat justru berlepas atau sedikit demi sedikit hilang darinya prinsip-prinsip agama, maka tidak ada solusi lain dari keterpurukan mereka kecuali kembali kepada agama. Walaupun banyak orang mengatakan solusinya harus seperti ini, banyak yang mereka sebut dengan mufakirun, para pemikir, para ideologis, atau yang semisalnya mereka anggap bahwasanya ini solusi untuk membangkitkan umat, ini solusi untuk memajukan umat, dan yang semisalnya, tapi tidak mengarah kepada ar-ruju' ila kitab sunnah, maka solusi-solusi tersebut adalah hanya solusi-solusi yang kosong, tidak akan mungkin realisasi. Nah, seperti masalah contohnya prinsip dasar yang diajarkan oleh Ikhwanul Muflisun, Ikhwan Al-Muslimun, yang dimana mereka menganggap bahwasanya umat ini tidak akan mungkin kuat kecuali dengan bersatu. Namun persatuannya itu dengan cara toleransi. Nasjami'ina wa ittafaqna 'alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dhan fi ikhtilafihi. Kita bersatu dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Kelompok-kelompok Islam itu harusnya jangan berpecah belah. Jangan mengatakan ini salah, itu salah, saling menuding. Tapi kita bersatu dalam perkara-perkara yang kita sama, sama-sama Islam, sama-sama Al-Qur'an Sunnah, sama-sama Al-Qur'an Hadis. Ya sudah, sama-sama la ilaha illallah itu yang jadi patokannya. Wa ya'budu ba'duna ba'dhan fi matalah nabi. Dan kita memberikan udzur dalam perkara-perkara yang kita berselisih, bahkan walaupun itu perkara yang jelas-jelas menyelisih Alkitab wa Sunnah. Nah, kita harus memberikan udzur pada kelompok-kelompok yang walaupun mereka prinsipnya berbeda dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini maksud mereka. Maka kita lihat dakwahnya Ikhwanul Fisun dari yang berhasil, dari yang membangkitkan umat. Kalau kita memperhatikan dakwah Ikhwanul Muflisun di setiap negara pasti berakhir kepada kehancuran, pasti berakhir kepada pemberontakan, pasti berakhir pada saling membunuh antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, maka slogan ini pada hakikatnya slogan yang kosong dari prakteknya. Nah, kata Rasulullah SAW, "Idza taba'tum adnab al-baqar wa tabayya'tum bil-'ina wa radiyatum bil-zar, sallallahu alaikum adu." La yanza Allahu 'ankum min hatta tarji'u ila dinikum kama qala 'alaihi salatu wassalam. Apabila kalian sudah mengikuti buntut-buntut kerbau atau buntut-buntut sapi, yakni yang kalian fokuskan itu hanya terkait mengejar dunia, yang menjadi inti bagaimana saya memperkaya diri, kehidupan saya mapan, mewah, tanpa memperhatikan apakah ini sesuai syariat, apakah ini diperbolehkan di dalam agama ataukah tidak, sehingga itu yang menjadi tujuan utama hidupnya. Watabaya'atu bil'ina, dan itu nampak dengan kalimat setelahnya, yaitu dan kalian jual beli dengan ina, yakni riba, pinjam uang dengan riba, kredit rumah riba, motor riba, semua. Kalian meminjamkan uang, tidak mau meminjamkan kepada seseorang kecuali harus dengan bunga. Nah, semuanya dalam mengembangkan perekonomian harus dengan riba. Nah, maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW, waradhi itu bizarak, dan kalian pun riba terhadap bercocok tanam, yakni kehidupan yang semata-mata fokus pada kehidupan dunia tanpa memperhatikan dan melihat perkara akhirat. Maka kondisi-kondisi yang seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan kepada kalian musuh-musuh. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kehinaan kepada kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Maka pada akhirnya ucapan al-musannif lan yusliha akhir hadhihi al-ummah illa ma asliha awwalaha, tidak akan bisa ada yang memperbaiki kondisi akhir umat ini kecuali dengan apa yang umat terdahulu baik, yaitu dengan termasuk kita bersunnah. Ini selaras dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga ucapan dari Al-Imam Malik. Kemudian kata al-musannif, man ittila ala aqaidil firaq al-munharifah wa ma'rifati syubahihim lirad 'alayha wa tahdhir minha, li'anna man la ya'rif syarra yushiku an yaqa'a fi, disertai dengan mempelajari atau mentelaah akidah-akidah kelompok-kelompok yang menyimpang, memahami syubhat-syubhat mereka dalam rangka membantah mereka dan memperingatkan umat dari mereka. Karena orang yang tidak memahami kejelekan justru dikhawatirkan akan terjatuh di dalamnya. Artinya selain orang itu semangat di dalam ta'alum al-kitab wa sunnah, ta'alum sunnah, dia juga disertai dengan mempelajari lawannya. Selain seorang semangat di dalam mempelajari tauhid, hal itu tidak akan sempurna perrealisasiannya terhadap tauhid kecuali juga mempelajari lawannya itu asyik. Begitu juga dia ingin dikatakan sebagai ahlu sunnah, mutawasik bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, maka hal tersebut tidak akan sempurna kecuali mempelajari lawannya, itu bid'ah. Sehingga yang dikatakan oleh al-musannif hafizallahu ta'ala, man ittila' ala aqaidil firaq al-munharifah, disertai dengan mempelajari atau mentelaah akidah-akidah kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan ulama-ulama di dalam menulis kutubul akidah, kitab-kitab akidah, mereka tidak semata-mata mengajarkan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus dan wajib diyakini oleh setiap ahli sunnah, tapi juga mereka sering sekali menyisipkan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam prinsip ini. Mereka menyebutkan kelompok-kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij atau kelompok-kelompok yang lainnya dalam rangka seorang itu betul-betul paham bahwasanya kelompok-kelompok yang tersebar, kelompok-kelompok yang ada ini ternyata tidak sesuai dengan prinsip sunnah. Ada pun seorang yang semata-mata fokus belajar sunnah, fokus belajar hak, tapi tidak memperhatikan, tidak diajarkan padanya ternyata kelompok-kelompok yang sudah menyebar ini, kelompok-kelompok yang ada ini ternyata tidak di atas as-sunnah. Bisa saja orang itu mengira, ini kelompok ini sama-sama mengatakan Al-Quran sunnah, kemudian dia masuk. Dalam keadaan dia tidak tahu, dalam keadaan dia mengira kelompok yang menyimpang ini dikatakan sebagai ahli sunnah, ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah, Dan ini banyak. Sehingga sekali lagi kita tegaskan, dan ini juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubayd Al-Jabri Habibullah Ta'ala, bahasanya agama yang sempurna secara maknanya, kata beliau, agama yang sempurna itu muncul dari dua perkara. Yang pertama mempelajari Al-Kitab Sunnah, mempelajari umur Tauhid Sunnah dan perkara-perkara khair, dan juga mempelajari lawannya. Mempelajari al-khair tanpa mempelajari syar, bisa saja seorang itu terjatuh di dalam kejelekan-kejelekan itu tadi. Mempelajari syar tanpa mempelajari al-khair, semangat di dalam mentakdir kebidahan tanpa mengajarkan bagaimana asal dan pokok prinsip-prinsip sunnah, dia bisa saja hanya terbatas pemahamannya, kelompok sesat itu cuma kelompok yang ditakdir itu saja. Sehingga seorang ahli sunnah di dalam metode mengajarnya atau metode mendidik, terutama di dalam usul akidah, pokok-pokok akidah, selalu menggabungkan dua perkara ini, mengajarkan kepada umat prinsip akidah, kemudian menyebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang dan berselisih di dalam prinsip akidah tersebut, menyebutkan pokok-pokok akidah agar tetap pada dirinya, kemudian memperingatkan dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam prinsip ini dalam rangka umat bisa menghindari perkara tersebut. Nah, mengajarkan pokok-pokok sunnah tanpa memperingatkan dari kelompok-kelompok bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam prinsip tersebut, maka bisa saja sebagaimana kita ulang berkali-kali, dia mengira bahwasanya kelompok-kelompok yang menyebar ini ternyata mereka anggap itu kelompok sunnah, mereka ahli sunnah, karena mereka juga sama-sama ngajinya usulul balaghah, kitab tauhid, kitab-kitab syiarul Islam. Kenapa dikatakan mereka kelompok menyimpang? Nah, kalau seorang di dalam tasfiyah wa tarbiyahnya atau di dalam pendidikannya, di dalam dakwahnya tidak menyisipkan hal yang seperti ini, maka madhabnya bisa saja mengira bahwasanya kelompok-kelompok yang ada yang mengatakan dirinya ahli sunnah, dia anggapnya sama-sama ahli sunnah. Nah, begitu juga mengedepankan atau menitik beratkan tahdzir semata, memberikannya dari kelompok-kelompok menyimpang, oh kelompok ini sesat, kelompok ini menyimpang, kelompok ini begini dan begitu, tanpa menyebutkan prinsip pokok. Mungkin kata Syekh ini secara makna orang tersebut menghindari kelompok-kelompok yang ditahdir itu tadi, dia mengikuti nasihatnya, tapi pemahamannya akan terbatas. Dia akan mengira bahasanya kelompok-kelompok menyimpang ya cuma itu saja, karena dia tidak mengerti kias, tidak mengerti mizan, tidak mengerti prinsip dasarnya. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena dia memiliki pemikiran ini dan ini. Dia tidak diajarkan seperti itu. Dia tidak diajarkan dan tidak mengerti prinsipnya. Nah, maka bisa saja muncul kelompok baru yang pada hakikatnya cuma ganti nama, ganti ibarat, tapi dia tertipu. Nah, sehingga wajib dan harus mengumpulkan antara dua perkara ini. Dan ini juga yang dibicarakan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam Aqidatul Tauhid. mal ittila' 'ala aqaidil firaq al munharifah wa ma'rifati syubhatihim li radd 'alayha, dan mempelajari syubhat-syubhat mereka untuk membantah mereka. Sehingga maksud dari kita mempelajari kelompok-kelompok yang menyimpang itu tadi bukan dalam rangka untuk kita ambil faedahnya, tapi justru memahami syubhat-syubhat mereka dan dibantah. Ketika kita membantah, kita membongkar kesesatan-kesesatan mereka betul-betul dengan bukti, bukan semata-mata dengan tuduhan kelompok itu menyimpang. Lah kenapa menyimpang? Tidak tahu. Katanya Ustaz begitu. Tidak seperti itu. Kenapa menyimpang? Karena di antara prinsip penyimpangannya dia meyakini bahasanya ini dan itu. Padahal itu bertentangan dengan Alkitab Sunnah. Alkitab Sunnah menjelaskan bahasanya yang hak begini dan begini. Dalilnya Allah Taala, dalilnya qala alaihi salatu wasalam, ilmiah. Bantahannya menjadi ini. Bantahannya betul-betul dibangun di atas Alkitab Sunnah. Nah, bukan niat dari kita belajar kejelekan-kejelekan tadi untuk istifadah, atau mengambil dan belajar dari akidah-akidah kelompok menyimpang itu tadi dalam rangka istifadah. Nah, tidak sebagaimana ucapan sebagian orang, kita mempelajari kelompok-kelompok yang ada ini kita ambil semua hikmahnya, diambil kebaikannya. Tidak, bukan seperti itu. Niat dan tujuannya yang pertama adalah lihat. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan juga, mempelajari dan membaca kitab-kitab yang menyimpang itu harus memiliki dua pondasi. Yang pertama, dia adalah seorang yang alim, seorang ahli ilmu, seorang yang berilmu, yang memang betul-betul pada dasarnya paham prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Seorang yang berilmu. Adapun seorang yang baru belajar, seorang yang baru, kalau istilah kita kenal ngaji, maka tidak disarankan sama sekali, bahkan tidak dinasihatkan untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh mereka dengan alasan kita mau lihat penyimpangannya seperti apa. Dan kita mau baru belajar, kita itu baru awal-awal mengerti sunnah, baru melangkah. Bisa saja kita mengira, oh ternyata betul, oh ternyata yang ditulis oleh mereka dari ahlul bidah wal ingkar itu betul. Justru kita seakan-akan mengambil faedah darinya. Maka yang pertama, ini yang pertama. Yang kedua, al-maksud lirat dan lillah lisan. Maksudnya untuk membantah, bukan untuk ambil faedah. Maka dari sini kita bisa pahami syubhat sebagian orang-orang yang menusukkan pendidikan yang mereka anggap itu sebagai pendidikan salah, pendidikan ahlus sunnah, tapi diajari padanya ilmu mantik, ilmu kalam, tasawuf, dengan alasan bahwasanya ini kita perkenalkan kelompok-kelompok menyimpang kepada mereka sejak dini. Tapi diajarkan kepada anak. Yang pertama, anak-anak itu masih belum mengerti prinsip dasar akidah. Mereka masih baru belajar. Mereka masih belum sampai padanya pemahaman-pemahaman seperti itu. Masih kecil. Padahal di masyarakat tadi, untuk membantah atau mempelajari prinsip-prinsip yang menyimpang atau kitab-kitab dari ulama su'ul dalal, itu yang membacanya seorang yang alim, seorang berilmu. Lah mereka masih kecil, masih SD, masih SMP. Nah, sudah disusupi ilmu tasawuf, ilmu mantik, dan kelihatan asarnya mereka. Kelihatan asarnya. Mereka tidak punya rasa ingkar terhadap orang-orang yang berada di atas akidah tasawuf, berada di atas akidah mantik. Nah, maka mereka punya tujuan, punya cita-cita belajar di sekolah-sekolah yang notabene mereka, atau notabene sekolah-sekolah tersebut diajarkan bajunya akidah tidak menyimpang. Sampai punya tujuan seperti itu, berarti memang terasa asarnya. Berarti betul-betul menunjukkan mereka terpengaruh dengan pemikiran menyimpang tersebut. Maka alasan ini dusta. Betul bisa. Baik. Kemudian kata al-musannif hafizallahu ta'ala, ma'rifati syubhatihim, dan juga mempelajari syubhat-syubhat mereka, dirad 'alaiha, untuk membantah kelompok-kelompok menyimpang tadi dengan bobit yang kita sebutkan atau disebutkan oleh Syekh Khalil Fauzan di dalam muhadharah ataupun pelajaran yang lainnya. Wa ta'dhir minha, dalam rangka membantah dan memperingatkan dari kelompok-kelompok menyimpang itu tadi. Di annaman la ya'rifu syarra yushiku an yaqa'a bi, karena seorang yang tidak memahami kejelekan dikhawatirkan akan terjatuh di dalamnya. Maka ini sebab yang pertama atau solusi yang pertama untuk seorang itu bisa selamat dari penyimpangan akidah, rujuk ila kitab wasunnah. Kemudian yang kedua, atsani al-inayatu bi tadris al-aqidah as-sahihah, aqidah as-salaf as-salih fi mukhtalafi al-marahil dirasiyah. Wa ifauha al-hisas al-kafiyah min al-manhaj. والاهتمام البالغ في تدقيق امتحانات هذه المادة. Yang kedua adalah punya perhatian di dalam mengajarkan akidah yang sahihah, yakni akidahnya salafus saleh di setiap jenjang pendidikan. Dan memberikan pembelajaran akidah sahihah tersebut jam-jam yang cukup dari kurikulum yang ada. Dan memiliki perhatian yang sangat di dalam pendetailan pada ujian-ujian terkait materi ini. Makanya ketika seorang betul-betul ingin menjaga generasinya, menjaga umat dari penyimpangan akidah, maka di antara upayanya adalah betul-betul menanamkan kepada umat sejak dini di dalam pendidikan-pendidikan mereka tadris akidah sahihah, pengajaran atau pembelajaran akidah sahihah. Baik itu di taklim-taklim umum, taklim-taklim yang tujuannya memang diarahkan ke masyarakat awamun nas, atau di khutbah, di dalam khutbah-khutbah, atau lebih-lebih lagi di dalam pendidikan yang dia ampu, ketika dia membangun, ketika dia mulai membuat sebuah tempat pendidikan, maka inayat atau perhatian di dalam pembelajaran akidah itu dinomorsatukan. Nah, diajarkan padanya kitab-kitab salaf, dikenalkan kepada mereka ulama-ulama salaf, bagaimana prinsip salaf, bagaimana akidah salaf, bagaimana para salaf para salaf itu berprinsip dalam setiap jenjang pendidikannya, jenjang-jenjang akidahnya atau jenjang-jenjang pendidikannya. Bahkan ketika mereka masih kecil, mungkin seumuran kalau kita masuk TK, sudah diajari tentunya sesuai dengan pemahaman mereka, sesuai dengan kemampuan menangkapnya mereka. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya prinsip akidah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak kecilku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar, ditanamkan sejak kecil. Begitu juga pada Rasulullah SAW mempraktikkan dan mengajarkan kepada anak-anak penanaman iman, penanaman rasa takut kepada Allah, penanaman muraqabatullah, penanaman tauhid wal aqidah. Contohnya kepada Ibnu Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimat, wahai gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuk, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahan, ila akhiril hadis. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengajarkan tauhid, mengajarkan hak Allah kepada Mu'adz bin Jabal, yang notabene ketika itu Mu'adz bin Jabal masih kecil, masih dibonceng oleh Rasulullah SAW. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Diajarkan sejak kecil, wahai Mu'adz, tahukah kamu haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap hambanya, dan hak hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala akan tunaikan. Diajarkan padanya at-tauhid. dan terus ketika itu berkembang, berkembang dan berkembang. Tidak sebagaimana ucapan sebagian orang atau ini alatnya. Kalau masalah tauhid itu pembahasannya itu dan itu sudah, nanti yang lain tidak seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, wa itauha alaihi sasal kafiyah min al manhaj, dan memberikan pendidikan akidah sahihah jam-jam yang cukup. Jadi tidak semata-mata sebatas buat formalitas ada pelajaran akidah, tapi sebatas formalitas tanpa memiliki inayah, tanpa memahami apakah di jenjang pendidikan tersebut itu mendapatkan target yang difahami, ada tujuan atau ada target yang dicapai. Anak umur segini harus paham ini dan ini terkait masalah akidah. Ini betul-betul seorang pendidik harus memiliki kecermatan di dalam masalah tersebut, bukan semata-mata ketika membuat sebuah tempat pendidikan, lembaga pendidikan, ya dikasih pelajaran akidah seakan-akan itu sebatas formalitas, bukan tujuannya seperti itu. Bukan tujuan dari pendidikan itu sebatas manajemen yang bagus, walaupun ini juga dituntut membuat sebuah tempat pendidikan dengan manajemen yang bagus, atau memiliki fasilitas yang mentereng, fasilitasnya banyak, gedungnya bagus, tempat bermainnya macam-macam untuk anak-anak, agar anak-anak itu senang ini dan begitu. Walaupun ketika ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas, agar anak senang di dalam belajar, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya kita masalah membuat tempat pendidikan adalah bagaimana melahirkan generasi-generasi yang betul-betul di atas akidah besar, di atas mana besar, di atas ibadahnya salafus saleh, di atas akhlak salafus saleh. Sehingga ini ihtimamnya. Maka ketika niat dan tujuan utama dari seorang pendidik adalah ini, maka insya Allah akan muncul dari tempat pendidikannya generasi-generasi yang betul-betul memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa ihtimamul barik fi tadqiqi imtihanati fi hadhihi al-maddah, dan memiliki perhatian lebih terkait dengan pendetailan ujian-ujiannya. Dan ini diantara praktek, diantara praktek seorang itu memiliki inayah di dalam pendidikan akidah. Tidak semata-mata ngajar pulang, dan tapi dilihat bagaimana praktek kesehariannya, bagaimana agar pendidikan akidahnya kepada anak tersebut, diajarkan muraqabatullah, diajarkan pada anak tersebut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hal tersebut betul-betul nampak kepada anak tersebut, nampak di dalam kesehariannya ketika sendiri, ada uang di sampingnya, diajarkan padanya, nah, jangan mencuri kalau bukan haknya, jangan ambil uang orang, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal tersebut betul-betul ditanamkan dengan sepenuh hati oleh seorang pendidik, maka insya Allah hal tersebut akan memberikan adab kepada seorang anak, memberikan adab kepada seorang anak, bukan semata-mata memunculkan anak-anak yang dengan tanda kutip cerdas selesai hafalan Al-Qur'annya, tapi dari sisi amaliannya tidak sebagaimana orang-orang yang hafid Al-Qur'an. Karena bukan semata-mata tujuan kita membuat tempat pendidikan atau mendidik anak-anak atau mengajar itu semata-mata melahirkan anak-anak yang dianggapnya orang itu kosong, selesai hafalan Al-Qur'annya, selesai ini dan itu, bukan. Bukan itu tujuan utamanya. Memunculkan anak-anak yang betul-betul ala taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu butuh perhatian, pelan-pelan dilihat, diajarkan satu masalah, kemudian dilihat perkembangannya apakah betul-betul paham, apakah dilihat perkembangannya apakah betul-betul diamalkan atau tidak. Tidak semata-mata ngajar pulang, kerjakan ini, kemudian dia pergi kemana. Tidak. Tapi dilihat, diajarkan sedikit demi sedikit, oh ternyata diamalkan, kemudian naik lagi, oh ternyata diamalkan, terus seperti itu sampai betul-betul muncul anak-anak yang sejak kecilnya sudah ditanamkan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dulu yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.